إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا. Sesungguhnya di antara rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada mereka dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang sunnah, di mana faidah ditetapkannya ibadah-ibadah sunnah adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, masing-masing kita berpotensi ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Contohnya adalah melaksanakan salat fardhu, salat lima waktu. Maka di situ boleh jadi kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah tersebut. Dan tentunya perkara itu terjadi tidak lepas dari hawa nafsu kita, dan juga tidak lepas dari usaha syaitan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menegakkan ibadah salat, salat lima waktu, maka syaitan mendatangi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan pikirannya, menyibukkan kalbunya, dan berusaha untuk mengacaukan konsentrasi ketika seorang hamba itu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibisikkan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala perkara-perkara di luar solat yang dia lupa. Ingatlah, engkau belum mengirim barang-barang yang telah dipesan. Ingatlah, ada nota-nota yang belum diselesaikan. Ingatlah, urusan keluargamu ada yang belum diselesaikan. Demikianlah perbuatan syaitan terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka melaksanakan ibadah salat. Tentunya kita ketahui bersama bahwa ibadah salat adalah kondisi yang sangat mulia, karena seorang hamba berhadapan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun realita yang ada bahwa kebanyakan manusia mereka meninggalkan salat dan orang-orang yang melaksanakan sholat, di antara mereka ada yang sibuk dengan urusan dunianya, memikirkan urusan dunia, memikirkan urusan keluarganya di dalam sholat itu. Dan tentunya ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika melaksanakan sholat, di antara mereka ada yang larut dengan keletihannya setelah dia beraktivitas mengurusi urusan-urusan dunianya. Dan juga ketika dia melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dia tidak ingat rakaat keberapa yang sedang dia lakukan. Dan ketika dia melaksanakan sholat berjamaah, ketika ditanya sholat, yakni surat apa yang dibaca oleh imam, maka dia tidak menyadari. Bahkan di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika melaksanakan sholat, tertidur, tidak tahu apa yang dia baca. Jasadnya ruku, jasadnya sujud, namun kalbunya pergi ke pasar, kalbunya pergi ke toko, kalbunya pergi ke jalan raya, atau kayak semisalnya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada hamba-hambanya adanya ibadah-ibadah sunnah, adanya solat-solat sunnah, di mana solat sunnah tersebut fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah yang wajib. Dan ingat bahwa ibadah yang pertama kali akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah solat kita. Bila solat kita baik dan sempurna, maka keselamatan yang akan diperoleh bagi hamba tersebut. Dan bila solat yang dia laksanakan tidak sempurna, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah hamba ini memiliki ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah? Maka bila dia memiliki ibadah-ibadah sunnah, ibadah yang wajib yang kurang itu akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah As-Sulami radhiyallahu an, suatu saat pernah membawakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan kepada Rabi'ah As-Sulami radhiyallahu an dengan mengatakan, mintalah kepadaku apa hajatmu yang ingin aku, yang akan aku penuhi. Maka Rabi'ah As-Sulami mengatakan, wahai Nabi, saya ingin menjadi temanmu di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, apakah tidak ada permintaan yang lain? Maka kata Rabi'ah, tidak wahai Rasul, hanya itu saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk engkau bisa mewujudkan impianmu, untuk bisa mewujudkan keinginanmu, yakni engkau menjadi temanku di surga di kathratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama bahwa memperbanyak sujud maknanya adalah memperbanyak ibadah-ibadah solat sunnah. Maka bagi siapa di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah-ibadah nafilah, yakni salat-salat nafilah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan seorang hamba, seorang muslim yang menjaga salat sunnah nafilah yang mengiringi salat wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ummu Habibah, "Man hafadha 'ala 12 sajdatan fi yawmihi wa lailatihi, harramallahu 'alan nari arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'da dhuhri, rak'ataini ba'da al-maghrib, rak'ataini ba'da al-isha, rak'ataini qabla al-fajr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat, 12 sujud pada hari dan malamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan darinya neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merincikan apa saja itu 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian rak'ataini ba'da dhuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rak'ataini ba'da al-isha, 2 rakaat setelah isya. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum salat fajar, ini salat subuh. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Faqala Ummu Habibah, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa barang siapa yang bisa melaksanakan salat 12 rakaat pada satu hari dan satu malam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya, akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, setelah aku mendengarkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat yang mengiringi salat wajib. Ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya 12 rakaat yang mengiringi salat fardhu tersebut akan menjadi ringan dan akan menjadi sangat mudah bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara tersebut akan dirasa sangat berat, akan dirasa sangat sulit, ataukah bahkan dikatakan itu adalah perkara yang mustahil untuk senantiasa dijaga, untuk senantiasa diperhatikan setiap harinya bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka bisa disiplin setiap harinya dalam mengumpulkan rupiah, dalam mengumpulkan harta benda. Namun dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan sebagai seorang hamba yang diberikan taufik dan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa menjaga ibadah salat nafilah tersebut, 12 rakaat salat nafilah yang mengiringi salat wajib. Dan juga ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salatul duha, salat duha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan pentingnya salat duha, apa yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bi thalathin, an utira qabla an anam, wa an usalliya rak'atayn ad-duha, wa an asuma min kulli shahrin thalathata ayyam." Bahwa kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wasiat, artinya sebuah pesan yang sangat penting yang hendaknya senantiasa dijaga, diperhatikan, dan diingat. Apa saja itu 3 perkara tersebut? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "An utir qabla an anam," untuk aku senantiasa menjaga salat witir sebelum aku tidur. "Wa an usalliya raka'ati ad-duha," dan untuk senantiasa saya menjaga salat duha. "Wa an asuma min kulli syahrin 3 ayyam," dan untuk aku berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan salat duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yusbihu 'ala kulli sulama minan nasi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu, ta'dilu baina ithnain sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, fatahmilhu 'alayha aw tarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah, wa amrun bima'rufin sadaqah, wa nahyun 'an munkarin sadaqah, wa yujzi'u dhalika rak'atayn tarka'uhuma min ad-duha." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa pada masing-masing persendian seorang hamba ada kewajiban untuk membayarkan sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit padanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di antara bentuk sedekah, engkau mendamaikan di antara dua orang yang bertikai, dua orang yang saling membenci, itu merupakan sedekah. Kemudian engkau menolong seseorang pada tunggangannya, yakni engkau membawa tunggangannya dan dia naik pada tunggangan tersebut, ataukah engkau mengangkatkan barang-barangnya di atas tunggangannya, ini juga merupakan bentuk sedekah. Memerintahkan, menganjurkan, memberikan wasiat, membimbingkan kepada perkara yang ma'ruf, ini adalah sedekah. Kemudian melarang, mencegah dari perkara-perkara yang mungkar, ini adalah sedekah. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yujzi'u dzalika rak'ataini tarka'uhuma min adh-dhuha," dan hal itu semua dicukupkan dengan engkau melaksanakan dua rakaat, yakni dua rakaat salat duha. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, ingatlah bahwa dengan kita memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak salat sunnah, maka dengan itu akan memperkuat kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini, dengan apa yang telah kita dengarkan dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, marilah kita melatih diri, marilah kita belajar untuk mengatur waktu kita, dan marilah kita belajar untuk mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, hajat-hajat pribadi kita sejenak, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terus menunda, kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tunda, hari ini kita tunda, besok kita tunda, ya, dan seterusnya kita tunda, kapan kita akan memulai? Maka perhatikanlah bahwa umur kita terus berjalan, namun ajal kita, kita tidak mengetahui kapan akan datang. Dan tentunya di sini kita harus banyak-banyak berbekal untuk kebaikan kehidupan akhirat kita. Dan ingatlah, hari kiamat adalah saat di mana kita sangat membutuhkan sebuah perkara yang bisa memberatkan amalan kita. Bagaimana jadinya ketika timbangan amalan kita, timbangan amalan kebaikan kita lebih ringan, dan ternyata timbangan amalan kejelekan kita lebih berat. Naudzubillah. Maka pada detik-detik itu kita sangat membutuhkan perkara yang bisa memberikan bobot, memberikan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita. Di antara caranya adalah dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Sabiqu ila maghfiratin, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, di mana luasnya seluas langit dan bumi. Dan hal itu disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang dikehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ايها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا. Di antara salat sunnah yang diperhatikan, yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita perhatikan, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikannya, adalah salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh yang baik bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan salat witir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir ketika beliau di tempat maupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, melakukan perjalanan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada umatnya agar mereka melaksanakan salat witir. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awtiru ya ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahlul Quran, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, laksanakanlah oleh kalian, kerjakanlah oleh kalian salat witir. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala witrun, Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai bilangan witir di antara apa yang telah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Maka dengan besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap salat witir, maka jangan sampai kita meluputkan, melewatkan kesempatan untuk melaksanakan salat witir. Apabila kita yakin bisa bangun di malam hari, maka kita kerjakan salat witir di akhir malam. Dan bila kita tidak yakin bisa bangun di malam hari, maka hendaknya kita melaksanakan salat witir setelah melaksanakan salat isya dan setelah melaksanakan salat sunnah ba'diyah isya. Karena waktu melaksanakan salat witir adalah setelah waktu salat isya dan sampai datangnya waktu salat subuh. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun salat witir bilangannya paling minimal adalah 1 rakaat. Kemudian jumlah rakaat untuk mendapatkan minimal kesempurnaan adalah 3 rakaat. Adapun bilangan yang sempurna, dan itu adalah bilangan yang senantiasa dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah 11 rakaat. Sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma kana nabiyyukum yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'atan." يصلي أربعا فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر من ذلك بثلاث. Bahwa Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, Dan jangan kau tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 4 rakaat berikutnya, dan engkau jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan witir 3 rakaat. Dan sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa pemahaman terhadap hadis ini disempurnakan dengan hadis yang lain, bahwa Nabi mengatakan salatul laili masna masna, bahwasanya salat malam adalah 2 rakaat 2 rakaat. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 11 rakaat 2 rakaat 5 kali, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu besar perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap salat witir, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan salat sunnah qabliyah subuh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh, baik itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat maupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan safar. Sebagaimana apa yang telah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Muhammadun ala syai'in minan nawafili ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'ati al-fajr. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap salat-salat sunnah dibandingkan salat sunnah qabliyah fajr, yakni salat qabliyah subuh. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwasanya salat sunnah qabliyah fajr itu lebih baik bagi seorang hamba dibandingkan dia memiliki dunia dan seisinya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita meminta kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah dengan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang terbaik adalah orang yang berbekal di dunia untuk akhiratnya. Ingatlah bahwa hari kiamat adalah hari yang tidak bisa seorang hamba kembali ke dunia untuk mengulang ataukah untuk menambah kebaikan-kebaikan yang dia inginkan. Dan rizki yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Disebutkan dari salah seorang salafus salih rahimahullahu taala bahwa dia di hari tuanya senantiasa menjaga salat-salat nafilah, senantiasa menjaga salat-salat sunnah. Maka ada seorang yang terheran terhadap dia dan mengatakan, bertanya kepada ulama tersebut, untuk apa engkau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini padahal engkau telah tua renta, padahal engkau telah keletihan melaksanakannya, padahal engkau telah berat melaksanakannya? Maka ulama tersebut mengatakan, memberikan jawaban, saya akan meletihkan badan ini. Saya akan meletihkan badan ini sebelum ulat-ulat yang ada di tanah memakan jasadku. Ayuhal muslimun, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.